yaitu telah bertasbih, telah mengucapkan subhanallah, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 1, telah mengucapkan subhanallah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ucapan subhanallah dalam bentuk kata kerja yang sedang terjadi, yaitu sedang mengucapkan subhanallah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Apa saja yang ada di langit dan di bumi sedang mengucapkan subhanallah. Kemudian begitu pula Allah juga mengucapkan, menyebutkan dalam Al-Quran kata subhanallah dalam bentuk masdar. Yang belajar bahasa Arab ini tahu. Masdar, yaitu predikat. Yaitu yang menunjukkan bahwa maha suci Allah. Bukan kata kerja, baik itu kata kerja yang sudah lampau, yang sekarang ataupun yang akan terjadi, bukan, tetapi dia predikat, yaitu maha suci Allah. Dan ini menunjukkan tentang kemahasucian Allah. Subhana rabbi rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabb yang mempunyai kekuasaan dari apa yang telah mereka sifati. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran juga, ini juga menunjukkan keutamaan ucapan subhanallah, yaitu memulai surat-surat dalam Al-Quran, sekitar ada 8 surat dengan ucapan subhana, maha suci Allah. Ada 8 surat dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Isra ayat 1, surat An-Nahl ayat 1, surat Al-Hadid ayat 1, surat As-Saff ayat 1, surat Al-Jumu'ah ayat 1, surat At-Taghabun ayat 1. Nah, ini menunjukkan keutamaan ucapan subhanallah. Kemudian juga yang sudah kita pelajari, yaitu bahwa ucapan subhanallah ini di dalam Al-Quran ditujukan atau berbicara tentang berbagai macam makhluk. Berbagai macam makhluk. Di antaranya untuk para malaikat. Ucapan subhanallah untuk para malaikat. Artinya para malaikat bertasbih. Alladzina yahmiluna al-arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Orang-orang yang membawa arsy dan sekitarnya, mereka bertasbih dengan memuji Rabb-nya. Nah, ini para malaikat. Dan itu ada sekitar 6 ayat yang menunjukkan tasbihnya para malaikat. Ucapan subhanallahnya yang dilakukan oleh para malaikat. Kemudian ucapan subhanallah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 ayat. Di antaranya Allah memerintahkan kepada Nabi kita untuk bertasbih. Seperti dalam surah Al-Hijr ayat 98-99. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memuji Rabbmu dan jadilah engkau orang-orang yang sujud. Begitu juga dalam surah Al-Insan ayat 26, surat An-Nasr ayat 3. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para nabi. Kalau tadi Nabi Muhammad SAW khusus, ini para nabi agar bertasbih. Seperti Nabi Zakaria, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 41, wasabbih bil asyi wal ibkar. Wahai Zakaria, ucapkanlah subhanallah pada waktu pagi dan petang. Kemudian juga wasiat Nabi Muhammad, Nabi kepada Nabi Yunus, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah bukan karena ia termasuk orang-orang yang bertasbih. Artinya ucapan subhanallah Nabi Yunus. La labitha fi batnih ila yawmi yub'athun. Niscaya Nabi Yunus alaihi salam tinggal berada di dalam perut ikan paus sampai hari dibangkitkan. Kemudian yang sudah kita pelajari juga bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perintah untuk bertasbih untuk orang-orang beriman secara umum. Untuk orang-orang beriman. Itu sudah sekitar ada dua ayat. Yaitu, ya ayyuhalladzina amanu dzikrullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak dan ucapkanlah subhanallah oleh kalian pada waktu pagi dan petang. Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Nah, sampai situ pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Kita baca sekarang. Penulis mengatakan, wa amma fil allati fil hayawanat wal jamadat faminha qawluhu ta'ala tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innallaha kana haliman ghafura. Artinya bertasbihlah. Nah, ini sekarang Allah membicarakan tentang ayat-ayat yang berbicara tentang tasbih, tapi ditujukan redaksinya kepada hewan dan benda mati dan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi selain manusia. Artinya bahkan benda mati pun bertasbih gitu loh. Bahkan hewan pun bertasbih. Saking agungnya zikir subhanallah ini. Ya. Lihat, bertasbihlah untuknya, yaitu untuk Allah. Langit yang tujuh dan bumi, serta siapa yang ada padanya. Nah, semuanya. Serta siapa yang ada padanya. Semuanya bertasbih. Dan tidak ada sesuatu melainkan bertasbih memujinya. Nah, ini juga menunjukkan kepada benda mati. Tidak ada sesuatu apapun kecuali bertasbih kepada Allah. Jadi batu-batuan, gunung, pohon, besi, itu semuanya bertasbih. Jadi subhanallah, zikir subhanallah ini meliputi dunia dan seisinya. Bahkan langit seluruhnya bertasbih kepada Allah. Ya, burung-burung, ikan-ikan di lautan. Karena Allah berfirman, wa in min ummatin wa in min syai' illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu apapun kecuali bertasbih kepada Rabb-nya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Ini luar biasa. La tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak tahu cara bertasbih mereka. Kita tidak tahu bagaimana hewan bertasbih, benda-benda mati bertasbih. Yang jelas kita percaya ayat ini bahwa semuanya bertasbih. Sungguh Dia Maha Penyantun dan Maha Pengampun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara ayat-ayat yang menunjukkan bahwa semuanya bertasbih sampai hewan dan benda-benda mati bertasbih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal ibkar. Wat-tayra mahsyuratan kullul lahu awwab." Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung bersamanya. Mereka bertasbih sore dan waktu terbit matahari. Ini menunjukkan sampai gunung pun bertasbih. Dan tasbihnya dua kali sehari. Waktu pagi dan waktu sore. Ada sedikit pelajaran fikih. Kapan waktu pagi yang kita di dalamnya berzikir pagi? Waktu pagi yaitu dari mulai terbit fajar kedua azan subuh sampai sebelum terbit matahari. Maka mulai saat itu kita boleh berzikir, bertasbih sebagaimana dalam ayat ini. Berzikir pagi. Adapun waktu petang adalah dari mulai setelah sholat asar sampai sebelum terbenam matahari. Kalau sudah terbenam matahari maka itu bukan waktu petang lagi. Nah, waktu zikir normal seperti ini. Waktu zikir normal seperti ini. Tetapi jika ada orang kesibukan, kelupaan, ketiduran, sedangkan dia sudah menjadi kebiasaan untuk berzikir pagi dan petang, maka dia boleh mengqadha'nya. Mengqadha'nya demi agar istiqamah. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza 'amila 'amalan asbata." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mengamalkan sebuah amalan, beliau menetapkan amalan tersebut. Ini istiqamah. Burung-burung dikumpulkan, semuanya bertobat kepada Rabb-nya. Subhanallah. Ini menunjukkan bagaimana semuanya ciptaan Allah. Dan semuanya bertasbih. Dan kita yang berakal semestinya lebih banyak tasbihnya dibandingkan benda-benda dan hewan-hewan yang tidak berakal tersebut. Baik, kita lanjutkan. Dan firman Allah yang lain, tadi dalam surat Sad ya, ayat 18-19. Firman Allah yang lain, "Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat. Kullun qad 'alima salatahu wa tasbihahu wallahu 'alimun bima yaf'alun." Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah bertasbih kepadanya siapa yang ada di langit dan di bumi serta burung-burung mengembangkan sayapnya, semuanya telah mengetahui salatnya dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Ini juga menunjukkan keutamaan tasbih. Bahwa semua yang ada di langit dan di bumi sampai burung-burung bertasbih. Baik, kita lanjutkan. Wa ammal lati fil li'umumil makhluqat faminha. Sedangkan yang untuk makhluk secara umum. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardu wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Al-Hasyr ayat 1. Lihat kata-kata, ma fis samawat. Ma di situ adalah ismul mausul. Ismul mausul menunjukkan kepada keumuman. Apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Semuanya bertasbih kepada Allah. Taib. Ayat yang kedua yang menunjukkan tasbihnya seluruh makhluk di muka bumi ini, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sedang bertasbih untuk Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya bertasbih memuji Allah. Karena memang semuanya ciptaan Allah, maka semuanya wajib memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan tadi dalam surat At-Taghabun ayat 1. Baik, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan, "Wa qad dzakara Allah taala lafdzata subhana fil Qur'an fi 25 mawdhi'an." Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan lafaz subhanallah, maha suci Allah dalam Al-Qur'an di 25 tempat dalam Al-Qur'an. Fi dhimni kulli wahidin minhumah isbatu sifatin min sifatil madah. Dan masing-masing darinya mencakup penetapan suatu sifat di antara sifat-sifat pujian. Artinya 25 ayat itu subhanallah, yang ada kata-kata subhanallahnya, di dalam ayat itu pula Allah menetapkan pujian bagi dirinya. Menetapkan pujian bagi dirinya. Kemudian penulis mengatakan, "Au nafyu sifatin min sifatiz dzam." atau Allah Subhanahu wa taala menafikan suatu sifat di antara sifat-sifat celaan. Jadi ucapan subhanallah ini fungsinya untuk memuji Allah dan fungsinya untuk meniadakan celaan bagi Allah. Nah, itu dia. Jadi orang kalau seandainya mengucapkan subhanallah, dia dua fungsinya. Dalam rangka memuji Allah, dan yang kedua dalam rangka meniadakan celaan untuk Allah. Meniadakan celaan untuk Allah. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang buruk, yang menghina agama Allah, maka kita ucapkan subhanallah. Karena lafal itu digunakan untuk sesuatu pengagungan terhadap Allah dan meniadakan, mensucikan celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fungsi ucapan subhanallah. Ya. Jadi kata subhanallah lebih banyak digunakan untuk mensucikan sesuatu yang tercela dari Allah Subhanahu wa taala. Meniadakan sesuatu yang tercela dari Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan ucapan subhanallah digunakan untuk itu. Ya. Di antaranya adalah adalah firman Allah, subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard kullu lahu qanitun. Maha suci dia. Bahkan baginya apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya tunduk kepadanya. Nah, ini pensucian untuk Allah. Sekali lagi, fungsi ucapan subhanallah dua. Sebagai pujian, kita kalau mengucapkan subhanallah, kita sedang memuji. Dan sebagai peniadaan, celaan terhadap Allah. Nah, ini kita kan belajar fikih ya, fikih zikir. Nah, ini salah satu fungsinya, belajar fikih zikir. Jadi bukan hanya sekedar kita mengucapkan zikirnya, tetapi ucapkan zikir dengan pemahamannya. Subhanallah, berarti kita sedang memuji atas seluruh nikmat Allah dan juga atas kesempurnaan zat Allah tanpa ada aib. Dan kita sedang mensucikan sesuatu yang tercela dari Allah. Kita meniadakan sesuatu yang tercela dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat lagi surat As-Saffat ayat 180 182 yang dibawakan oleh penulis di sini, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah, Rabb yang memiliki kemuliaan dari apa yang mereka sifati. Nah, itu dia. Artinya Allah tersucikan dari sifat-sifat kekurangan, cacat, aib. Allah tersucikan. Karena orang-orang musyrik, mereka mensifati Allah dengan sifat yang buruk. Makanya mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain dibawakan oleh penulis surat At-Tur ayat 43. Subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan. Ini juga bentuk pensucian dari segala macam syarikat, dari segala macam sekutu. Ya, itu dia. Fa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ard wa 'ashiyan wa hina tudhhirun. Maha suci Allah ketika berada di sore hari, ketika berada di pagi hari, baginya segala pujian di langit dan di bumi pada sore dan ketika kamu berada di tengah hari. Boleh dikatakan pada ikhwah, salah satu bentuk manusia bersyukur orang yang sering mengucapkan ucapan subhanallah. Kenapa? Karena dalam ucapan subhanallah itu, maka kita sedang memuji Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan. sedang memuji Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Di sini terasa lezat sekarang beribadah. Karena kita tahu maknanya. Oh, ucapan subhanallah itu bukan hanya sekarang kalau saya mengucapkan subhanallah, saya sedang memuji Allah atas seluruh nikmat yang pernah Allah berikan kepada saya. Dari mulai di dalam rahim ibu kandung sampai sekarang. Dan orang yang pandai bersyukur tidak mudah mengeluh. Orang yang pandai bersyukur, dia senantiasa tetap tegar, kokoh, tabah dengan semua ujian, cobaan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Baik. Ayat yang lain, subhana rabbil samawati wal ardh rabbil arsy amma yasifun. Maha suci pemilik Allah, pemilik langit dan bumi, pemilik arsy dari apa yang mereka sifati. Ini fungsinya juga untuk apa? Meniadakan. Meniadakan apa? Kecelaan, tercelaan kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zukhruf ayat 82. Lihat, nah ini ayat sering saya baca. Ayat saya suka membacanya kenapa? Karena di dalamnya ada semacam pengkhayalan terhadap surga. Kita seakan-akan masuk ke dalamnya. Itu surat Hud kalau tidak salah, atau surat Yunus, surat Yunus. Da'wahum fiha, para penghuni neraka, ucapan mereka para penghuni surga, ucapan mereka di dalamnya, subhanakallahum wa bihamdika. Maha suci engkau ya Allah, dan penghormatan mereka padanya adalah salam. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Jadi gini, di surga mudah-mudahan kita masuk ke dalam. Di surga itu orang ucapan sehari-harinya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Maka kalau Anda ingin merasakan surga dunia, ucapkanlah itu. Sering-sering. Akan terasa nikmat, lezat sekali. Subhanallah wa bihamdih. Seakan-akan kita mencontoh para penghuni surga. Kemudian wa tahiyyatuhum, dan ucapan hormat mereka kalau bertemu sesama mereka, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap ketemu orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi sendirian, subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah. Indah sekali. Ya. Kenapa saya sering baca? Karena jujur pribadi ingin merasakan begitu toh lezatnya penghuni surga kalau sudah masuk ke dalam surga. Yang ada di dalamnya cuma ucapan subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Enggak ada ucapan-ucapan lain seperti kita di dunia. Banyak ucapan. Terutama di dunia sosial media ini. Yang kadang-kadang lebih mendatangkan mudarat daripada maslahat. Lebih mendatangkan kerusakan dibandingkan kebaikan. Lebih mendatangkan dosa dibandingkan pahala. Makanya saya sering menyebutkan ayat hadis Rasul, aktsaru ma yudkhilun nas an-nara al-famu wal-farju. Kebanyakan yang memasukkan manusia ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluan. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah. Indah ayat ini, indah sekali. Seakan-akan kita merasakan dengan sebenar-benarnya ucapan para penghuni surga. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian di sini penjelasan dari penulis, inna hadhihi an-nusus al-Qur'aniyyah al-karimah wa ma jaa fi ma'naha fi kitabillah la tadulla awdaha dalalatin ala jalalat qadir tasbih. Sungguh nas-nas Al-Quran yang mulia ini dan yang semakna dengannya dalam kitab Allah merupakan petunjuk paling jelas tentang agungnya kedudukan tasbih. Ingat ya, tasbih di sini bukan alat bertasbih. Ya. Dan itu pun secara bahasa Arab keliru. Alat bertasbih orang Arab menyebutnya misbahah. Misbahah atau masbah, misbahah yang benar. Alat bertasbih artinya yang apa? Biji-biji yang dipakai untuk bertasbih. Dan kalau ditanya mana yang lebih utama atau bolehkah penggunaan misbahah, maka jawabannya dia sebenarnya lebih utama dilakukan dengan ruas jari jemari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innahunna mustantaqat. Ruas jari jemari ini senantiasa mustantaqat, akan ditanya nanti di hari kiamat. Nah, ini menunjukkan bertasbih dengan ruas jari jemari lebih utama. Kenapa saya katakan lebih utama? Karena ada sebagian orang yang memperbolehkan untuk bertasbih atau sebagian ulama memperbolehkan untuk memakai tasbih ini. Tapi yang lebih utama adalah dengan memakai ruas jari jemari saja. Taib. Wa 'azimu sya'nihi min ad-din. Dan kebesaran urusannya dalam agama, maksudnya kedudukannya besar, agung di dalam agama. Wa annahu min ajallil adhkar al-masyru'ah. Dan ia termasuk di antara zikir-zikir yang disyariatkan yang paling mulia. Wa min anfa'il ibadat al-muqarribati ila Allah 'azza wa jalla. Dan termasuk yang paling bermanfaat di antara ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa subhana man afadha 'ala 'ibadihi an-ni'mah. Nah, lihat, ini indahnya Syekh Abdul Razak. Maha suci Allah bagi Maha suci Allah, yaitu zat yang telah melimpahkan nikmat kepadanya, kepada hamba-hambanya. Sebagaimana sudah kita sebut, bahwa ucapan subhanallah, salah satu fungsinya untuk apa? Memuji, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kemudian penulis mengatakan, wa kataba ala nafsi rahmah. Dan maha suci Allah yang telah menuliskan rahmat atas dirinya. Subhanahu wa bihamdih adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Nah, ini indah nih. Maha suci dan segala puji untuknya. Sebanyak ciptaannya. Apa maksud sebanyak ciptaannya? Artinya, kita mengucapkan subhanallah itu, kita ingin dengan ucapan ini sebanyak ciptaannya. Pemujian terhadap Allah sebanyak ciptaannya. Nah, begitu. Ya. Sebesar keridhaannya. Kita ingin memuji Allah, mengucapkan subhanallah, sebesar ridha yang Allah miliki. Dan ini tidak bisa dihitung semuanya. Makhluknya enggak bisa dihitung, dari mulai malaikat, manusia, jin, dan hewan. Enggak bisa dihitung makhluk-makhluknya. Benda-benda mati. Kemudian ridha Allah juga tanpa batas. Maka seakan-akan orang yang mengucapkan seperti ini, seakan-akan dia ingin mengatakan kepada Allah, wahai Allah, maha suci engkau, subhanallah, yang mana tidak ada batasnya. Kesucianmu itu tidak ada batasnya. Itu gitu. Ya, karena ridha Allah tidak ada batasnya. Kita tidak mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ridha-Nya tersebut. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimatih. Ini ada dalam zikir pagi enggak? Ada ya. Nah, itu dia. Ya. Sebanyak ciptaannya, sebesar keridhaannya, seberat timbangan arsy-Nya. Enggak ada yang tahu seberat timbangan arsy berapa. Ini bukan untuk berapa kilo, berapa ton, bukan. Ya. Yang jelas dibawa oleh 8 malaikat. Yang membawa arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yahmilu arsy fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Malaikat yang membawa arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari itu di atas mereka ada 8 malaikat yang agung-agung. Dan sejumlah kalimatnya maksudnya apa? Bahwa ucapan subhanallah yang kita inginkan, pujian yang Allah yang kita inginkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu sejumlah firman Allah. Firman Allah tidak bisa dihitung. Ya, tidak ada yang bisa menghitung firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini selesai sampai sini. Kemudian penulis mengatakan, insyaallah kita akan lanjutkan dengan penjelasan keutamaan tasbih serta kedudukannya dari sela-sela apa yang disebutkan tentang itu dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan umatnya di atas cahaya yang terang benderang, jalan yang jelas bagi cerah lagi cerah. Sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tahu tentang Allah, paling bertakwa kepadanya, lebih banyak tasbihnya, pengkultusannya dan pensuciannya terhadap Rabbnya. Semoga salawat Allah, para malaikatnya dan para nabinya dan para rasulnya serta orang-orang saleh di antara hamba-hambanya dilimpahkan kepadanya dan kepada keluarganya serta sahabatnya, dan semoga dianugerahkan salam yang sebanyak-banyaknya. Sekali lagi yang ingin saya tekankan di sini, ucapan subhanallah itu fungsinya dua. Memuji Allah dan meniadakan celaan, kekurangan dari Allah. Maka kalau seandainya ada yang sesuatu yang tercela dalam agama, ucapkan subhanallah. Orang menghina agama, subhanallah. Menghina Allah, subhanallah. Ini bentuk pensucian dari kekurangan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang terbaru, bab 38. Wa min fadailit tasbihi fis sunnah, di antara keutamaan tasbih dalam as-sunnah. Dalam as-sunnah, sunnah maksudnya adalah apa? Sunnah di sini maksudnya apa? Itlaqatus sunnah 4. Antum jangan sampai jangan sampai terbata-bata dalam masalah ini. Kan ini istilah-istilah yang semestinya oleh penganut manhaj salaf, ya, yang penganut manhaj salaf tidak boleh bodoh di dalamnya. Nah, arti sunnah apa? Nah, yang ini dalam sini. Di antara keutamaan keutamaan tasbih dalam as-sunnah. Arti sunnah ini apa? Ada 4. Pengucapan sunnah dalam bahasa Al-Quran dan hadis ada 4. Silahkan pilih dari 4 ini. Yang pertama, sunnah seluruh ajaran Rasul. Yang kedua, sunnah gandengan dari Al-Quran. Misalkan orang menyebutkan, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dariku. Itu hadis Rasul. Itu berarti sunnah di sini maksudnya adalah ajaran Rasul. Yang kedua, yaitu sunnah gandengan dari Al-Quran. Perkara ini berdalil berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Maksudnya berarti hadis. Ya, kalau digandengkan dengan Al-Quran dan sunnah, maka berarti maksudnya apa? Hadis. Yang ketiga, yaitu arti sunnah di dalam Al-Quran dan hadis adalah salah satu hukum dari hukum taklifiyah, hukum pembebanan. Atau dalam bahasa lain, arti sunnah yang ketiga adalah gandengan dari wajib. Amalan ini wajib dan amalan itu sunnah. Puasa sunnah, puasa wajib. Sholat sunnah, sholat wajib. Nah, itu dia. Yang keempat, ucapan sunnah adalah maksudnya kebalikan dari bid'ah. Amalan ini bid'ah. Yang sunnah adalah ini. Nah, itu dia. Ya. Nah, ini dalam bab 38 di antara keutamaan-keutamaan tasbih dalam sunnah. Maksudnya apa? Dalam apa? Enggak. Kan dia sebelumnya bab 37 keutamaan sunnah dari Al-Qur'an. Sekarang 38 keutamaan sunnah dalam keutamaan tasbih dalam sunnah, maksudnya dalam hadis. Karena setiap kata sunnah yang digandengkan dengan Al-Qur'an berarti bermakna hadis. Jangan bingung ini. Ya. Jangan tidak tahu. Karena orang bermanhaj salaf ini sudah di luar kepala yang seperti ini. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Penulis mengatakan, pada pembahasan terdahulu telah diulas penjelasan tentang keutamaan tasbih serta keagungan pahalanya, dan bahwa ia termasuk zikir yang paling utama di antara zikir-zikir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk yang paling bermanfaat di antara ibadah-ibadah yang disyariatkan, serta termasuk yang paling agung di antara ketaatan-ketaatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan di antara hamba-hambanya. Aku telah memaparkan sejumlah nas-nas Al-Qur'an yang menunjukkan akan hal itu. Maka merupakan perkara yang cukup serasi bila kita berhenti sejenak untuk mencermati sebagian nas-nas nabawi. Nah, maksudnya apa? Nas-nas nabawi maksudnya apa? Hadis-hadis Rasul, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan tentang keutamaan tasbih dan yang menunjukkan kebesaran urusannya dan ketinggian kedudukannya. Karena as-sunnah, nah, apa maksud di sini? Hadis, ya, jangan ragu. Karena as-sunnah syarat dengan nas-nas yang menunjukkan keagungan urusan tasbih, kemuliaan kedudukannya dan besarnya pahala bagi ahlinya, serta penjelasan apa yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka berupa pahala-pahala mulia. Keutamaan-keutamaan agung merupakan pemberian-pemberian sangat besar. Nas-nas yang menunjukkan hal itu mencakup segi-segi sangat banyak. Maksudnya macamnya sangat banyak. Ya, macamnya sangat banyak. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan anna tasbiha afdalul kalam wa ahabbuhu ilallah, bahwa tasbih adalah perkataan paling utama dan paling dicinta Allah Subhanahu wa taala. Tasbih itu, ya. Dan telah berlalu bersama kita sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ilallahi arba'un, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah adalah ada empat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sisi utamanya dari mana? Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sisi utamanya dari mana? Bahwa ucapan subhanallah perkataan paling dicintai oleh Allah. Taib. Kalau ada orang yang ngeyel, kalau dicintai oleh Allah emang kenapa? Kata Mas Yano, masuk surga. Nah, ada yang lebih menjelaskan. Kalau memang subhanallah dicintai oleh Allah emang kenapa? Kalau misalkan Anda mencintai orang, kemudian Anda mengerjakan perbuatan yang dicintai oleh orang tersebut, tujuannya apa? Agar mendapatkan cintanya. Ya, suami mencintai istrinya. Sang istri mengatakan, "Mas, potong jenggot." Potong enggak? Hah? Ajar Kasaiful potong. Cinta wanang berarti lawan mamanya Rahmat. Ya, tahwailun pian. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu yang dicintai Allah, maka kita akan mendapatkan cinta Allah. Itu fungsinya, itu tujuannya. Maka di sini pentingnya. Ahabbul kalami ilallah arba'. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah empat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. Ini ucapan kalau lagi tawaf enak sekali diucapkan, subhanallah, alhamdulillah. Tapi jangan bersamaan, ya, karena mengganggu orang. Ya, Kalau bersamaan kemudian teriak-teriak lagi bersamaan mengganggu orang. Kadang-kadang terlihat agak aneh saja, sudah bersama-sama kemudian orang-orang sudah berzikir masing-masing. Ya. Ini para ikhwan. Dan di dalam apa namanya? Di dalam beribadah bukan hanya sekedar ramai, akan tetapi bagaimana sesuai petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian penulis mengatakan dan tercantum dalam Sahih Muslim min hadis Abi Dzar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kalami afdal. Dari hadis Abu Dzar, Abu Dzar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perkataan apakah paling utama? Ini kan menunjukkan pertanyaan yang luar biasa. Perkataan apa yang paling utama? Maka beliau menjawab, "Mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi subhanallahi wa bihamdihi." Apa yang dipilihkan oleh Allah kepada para malaikatnya dan kepada para hamba-hambanya, maksudnya kepada para nabinya, yaitu perkataan yang paling utama yang dipilihkan oleh Allah untuk malaikat. Malaikat bertasbih dan hamba-hambanya, seluruh makhluknya, dari mulai manusia, jin, hewan, bahkan benda-benda mati bertasbih, yaitu ucapan subhanallah wa bihamdih. Ini berarti ucapan atau perkataan paling utama. Dah, ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa kebiasaan para sahabat, yang dengan kebiasaan ini para sahabat menjadi kaum yang paling termulia. Kaum termulia, diampuni dosa, dimasukkan surga, dijamin surga, kemudian diridhoi oleh Allah. Salah satu gaya tata cara beribadah mereka adalah ini yang disebut dengan manhaj. Manhaj, metode beragama mereka adalah kalau beribadah maka mengamalkan ibadah yang paling utama. Mengamalkan ibadah yang paling utama. Kalau mencari amalan, amalan yang paling utama. Jangan yang ecek-ecek. Habbul kalam, ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Yang seperti itu. Dalam hal agama, pokoknya yang paling utama. Dalam hal sholat, sholat yang paling utama bagaimana? Puasa, puasa paling utama bagaimana? Kemudian berhaji, berumrah yang paling utama bagaimana? Berzikir yang paling utama bagaimana? Bersedekah paling utama bagaimana? Ya. Sampai dalam tahap, lihat dalam tahap muamalat. Muamalat, seperti misalkan berdagang yang paling utama bagaimana? Mencari pasangan yang paling utama bagaimana? Kan ada hadisnya. Ya, berdagang yang paling utama bagaimana? Fa in katama wa fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihim. Kalau kedua penjual beli itu jujur dan menceritakan apa adanya, menjelaskan apa adanya, maka diberkahi. Ini paling utama dibandingkan sembunyi-sembunyi. Mencari pasangan juga begitu. Yang paling utama, yang paling bagus agamanya. Fadhfar bidzatiddin taribat yadak. Dahulukan yang paling mempunyai agama dibandingkan yang kaya, dibandingkan yang cantik, dibandingkan yang keturunan darah hijau. Fadhfar bidzatiddin. Perempuannya juga begitu. Ya. Idza ja'akum man tardawna dinahu fa khuluquhu fa zawwijuhu. Jika datang kepada kalian laki-laki yang melamar, yang mempunyai agama dan budi pekerti, nikahkan anak perempuan kalian dengan dia. Nah, ini semestinya harus jadi gaya hidup kita. Ya, harus yang paling utama dalam urusan agama dan ibadah. Tidak boleh sekedarnya. Sholat, sholat yang paling utama bagaimana? Hah? Di awal waktu, habis itu berjamaah, habis itu sab pertama, ya, dan semisalnya. Harus jadi jargon kita mencari yang paling utama dalam urusan agama dan ibadah. Karena itu kebiasaan manhaj, cara beragamanya orang-orang yang saleh, yang disebut dengan salafus saleh. Dengannya mereka mendapat ampunan, kemudian dijamin surga, dicap sebagai umat terbaik, yang paling luar biasa mendapat ridha Allah. Kita lanjutkan. Dalam lafal yang lain hadis ini bahwa Abu Dzar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah aku beritahukan kepadamu tentang perkataan paling dicintai oleh Allah? Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi ahabbil kalami Allah. Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepada aku tentang perkataan paling dicintai oleh Allah. Ini saya belum puas. Lihat, para sahabat sering sekali bertanya, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Kan? Paling dicintai oleh Allah. Nah, ini menunjukkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita harus mencari yang paling utama dalam urusan agama dan ibadah. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, inna ahabbal kalami ilallah subhanallah wa bihamdi. Makanya pantas ini menjadi ucapan sehari-hari setiap waktunya para ahli surga. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah wa bihamdi. Ya. Diamalkan ini, Pak. Lagi nyetir mobil, subhanallah wa bihamdi. Jangan kebanyakan bepandiran. Ya. Bekesah-kesah. Kesah-kesahnya kada habis-habis. Dan yang dikesahkan orang. Saya sering sekali mengingat, kalau lagi ngesahin orang itu, mengingat diri sendiri perkataan ulama salaf, ma tafarraga ahadun li'uyubin nas illa min ghaflatin li nafsih. Tidaklah seseorang menyibukkan diri dengan aib orang lain kecuali dia sebenarnya sedang lalai dengan aibnya sendiri. Dan saya sering mengatakan juga, ini untuk pribadi, sebelum Bapak Ibu sekalian, sering di dalam majelis, kayaknya untuk memecah suasana. Memecah suasana itu, kiapalah si fulan. Artinya, daripada kita gak ngobrol macam-macam, dingin-dingin aja, pecah suasana dengan membicarakan si fulan. Ini tidak benar, apalagi yang dibicarakan ustadznya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Baik, kita lanjutkan. Maka hal ini menunjukkan keagungan kedudukan kalimat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan kuatan nasbi adalah apa yang dikabarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa barang siapa mengucapkan subhanallah bihamdi pada suatu hari 100 kali, maka digugurkan darinya dosa-dosanya meskipun banyak. Lihat, ya. Ini keutamaan tersendiri dengan berbagai macam lafaz nanti. Artinya ucapan subhanallah ini penghapus dosa, gitu loh gampangannya. Dengan berbagai macam lafaz. Kita baca sekarang. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fafis sahih min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man qala subhanallah wa bihamdi fi yawmin 100 marrah huttat khatayah wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdi pada suatu hari 100 kali, digugurkan kesalahan-kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan. Inilah yang disebut dengan zikir pagi. Nah, orang kan kalau sudah paham apa yang dibaca dan plus mengetahui keutamaannya, tambah ada ruh bacaannya. Bukan hanya sekedar di lisan. Ya. Tapi ada ruh di dalam hati. Subhanallah wa bihamdi, fungsinya dua tadi. Memuji Allah yang akhirnya kita tetap tekar kokoh, sabar dengan segala macam problematika kehidupan dunia. Yang kedua, yaitu mensucikan Allah dari aib kekurangan yang semakin membuat kita bersandar tawakal kepada Allah. Karena kita bersandar kepada zat yang maha sempurna. Nah, ini yang akhirnya menghapuskan dosa kita. Ya. Dan akhirnya berzikir subhanallah bihamdihinya benar-benar masuk ke dalam hati, bukan hanya sekedar di lisan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, dinukil pula dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa mengucapkannya di pagi hari 100 kali dan di sore hari 100 kali, saya tidak ada seorang pun datang pada hari kiamat membawa pahala yang lebih utama dari apa yang dia bawa. Oh, ini berarti pahalanya besar. Ya, kecuali yang mengucapkan seperti itu dan menambahkan atasnya. Imam Muslim meriwayatkan dalam As-Sahihain min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi 100 marrah, lam ya'ti ahadun yawmal qiyamah bi afdhal mimma ja'a bih illa ahadun qala mithla ma qala au zada 'alaihi." Barang siapa mengucapkan di pagi hari dan sore hari. Ya, sudah kita bahas tadi, pagi kapan waktunya? Kapan tadi? Dari kapan sampai kapan? Tadi adzan subuh, bahasa agamanya apa? Dari terbit fajar kedua itu bahasanya. Ya. Bahasa agamanya sampai sebelum terbit matahari. Sore kapan? Dari habis salat asyar sampai sebelum terbenam matahari. Maka tidak ada seorang pun datang pada hari kiamat membawa pahala yang lebih utama dari apa yang dia bawa. Masya Allah, ini luar biasa berarti. Ya, kecuali seseorang mengucapkan seperti yang dia ucapkan lalu menambahkan atasnya. Maksudnya boleh lebih dari 100. Menambahkan atasnya itu boleh lebih dari 100. Ya, itu dia. Berarti keutamaan yang kedua, kalau kita bisa runut ya, keutamaan pertama ucapan subhanallah itu perkataan paling dicinta oleh Allah. Keutamaan yang kedua perkataan yang paling utama. Keutamaan yang ketiga penghapus dosa meskipun seperti buih di lautan. Keutamaan yang keempat yaitu mendatangkan pahala yang besar. Yang tidak akan pernah bisa disamai oleh amalan apapun. Pahalanya besar. Yang kelima, disebutkan pula dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa mengucapkan hal itu pada suatu hari sebanyak 100 kali, niscaya dituliskan untuknya 100 kebaikan, digugurkan darinya 100 kesalahan, satu kebaikan dilipat menjadi 10 kali. Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan dalam sahihnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia berkata, kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami berada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan para sahabat itu sering kumpul-kumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini patut kita contoh. Sering-sering berkumpul dengan orang-orang saleh, orang-orang berilmu terutama. Ya. Baik. Qal ayajizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alf hasanah? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah salah seorang dari kalian tidak mampu mengusahakan setiap hari mendapatkan 1000 kebaikan? 1000 kebaikan. Fasa'ala hu sa'ilun an min julasai. Kaifa yaksibu ahadun alf hasanah? Maka beliau ditanya oleh seorang yang duduk bersamanya, bagaimana salah seorang kami mengusahakan 100 kebaikan? Beliau bersabda, yusabbihu mi'ah tasbihah, fayuktabu lahu alfu hasanah, au yuhattu anhu alfu khati'ah. Bertasbihlah 100 tasbih, niscaya dituliskan untuknya 100 kebaikan. Dan digugurkan darinya 100 kesalahan. Ini terjemahan keliru. Ya, terjemahannya keliru. Bukan 100 kebaikan, bukan 100 kesalahan. Tetapi 1000. Nah, ini pekerjaan manusia kan selalu ada ketidak sempurnaannya. Yang benar adalah 1000. 1000 kebaikan, 1000 kesalahan. Dituliskan 1000 kebaikan dan dihapuskan 1000 dosa. Kenapa? Karena satu tasbih dilipatkan menjadi 10. 100 kali 10 berapa? 1000. Nah, begitu. Ya. Dan itu indahnya agama Islam. Nah. Kita lanjutkan. Mohon maaf ya, saya mau menghabiskan bab ini. Jadi mohon bersabar. Karena ini juga sepekan sekali ya. Jadi wajar kita baca agak banyak. Kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati Allah. Di antara keterangan tentang tasbih adalah berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang beratnya tasbih dalam timbangan di hari kiamat. Nah, ini berarti yang keenam. Ucapan subhanallah, pemberat timbangan. Pemberat timbangan. Meski ia sangat ringan dan mudah diamalkan ketika di dunia, dalam As-Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani ila ar-Rahman, khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah bihamdi subhanallahil 'azim. Dua kalimat yang disukai Allah, ar-Rahman, disukai oleh Allah, ringan di lisan namun berat dalam timbangan. Ya, berat dalam timbangan. Subhanallah bihamdi subhanallahil 'azim. Ya, itu insyaallah hadis terakhir, bukan insyaallah, itu hadis terakhir di dalam kitab Sahih Bukhari. Seakan-akan Imam Bukhari ingin mengatakan kepada kita bahwa segala puji hanya milik Allah yang sudah menyelesaikan kitab ini. Dan seakan-akan beliau ingin mengatakan kepada kita, mudah-mudahan ini sebagai amalan pemberat timbangan di hari kiamat. Makanya para ulama mengatakan, fiqhul Bukhari fi tabwibatih. Fikihnya Imam Bukhari ada di dalam bab-bab sahihnya. Nah, ini termasuk cerdasnya Imam Bukhari. Beliau menyebutkan dalam kitab sahihnya hadis ini sebagai hadis yang terakhir. Seakan-akan ingin beliau mengatakan segala puji hanya milik Allah. Karena tadi fungsi subhanallah untuk apa? Memuji. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang telah memudahkan menyelesaikan kitab ini. Yang kedua, apa? Untuk mudah-mudahan sebagai pemberat timbangan berdasarkan hadis ini. Nah, di sini ada penjelasan dari penulis, lihat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wa sallam fil hadis kalimatan hiya khabarun muqaddam wa mubtada'uhu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Artinya, sabda beliau dalam hadis dua kalimat. Kan tadi dua kalimat yang disukai Rahman, dua kalimat yang ringan di lisan, dua kalimat berat di timbangan, ya, adalah kalimat penjelas yang didahulukan. Maksudnya kabar yang didahulukan. Dan pokok kalimatnya adalah subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Sebagian ahli ilmu kalam, ilmu bahasa mengatakan, ya, wa nuqtatu fi taqdimil khabar tashwiqus sami'i ila al-mubtada. Lihat, ini rahasia agar kita lebih indah membaca hadis ini. Rahasia didahulukannya kalimat penjelas adalah membangkitkan kerinduan bagi pendengar kepada pokok pembicaraan. Setiap kali kalimat diperjelas di lebih panjang, maka sangat baik bila didahulukan. Sebab banyaknya sifat-sifat yang indah semakin menambah kerinduan bagi pendengar. Apa maksudnya? Saya yakin antum enggak paham. Saya ulangi ya perkataannya. Sebagian ahli ilmu berkata, maksudnya para ulama berkata, rahasia didahulukannya kalimat penjelas. Apa kalimat penjelas yang dimaksud? Enggak, bukan subhanallah. Kalimat penjelas itu maksudnya adalah kabarnya. Dua kalimat yang begini, itu namanya kalimat penjelas. Jadi kalau saya ngomong, dua anak saya yang dua kalimat yang dicintai oleh Allah, yang ringan di lisan, yang berat di timbangan, yang ini namanya penjelas semua. Dua kalimat itu belum tahu apa gitu. Maka ketika disebutkan yang itu semakin orang ingin tahu apa sih gitu. Semakin menambah sifatnya semakin banyak, semakin penasaran. Ini kan kabar semua. Pokok kabarnya itu apa yang dikabarkan? Ya, dua anak saya yang paling pertama, yang sekarang begini. Siapa mereka? Itu dua itu. Nah, gitu. Maksudnya itu yang disebutkan oleh penulis. Rahasia didahulukannya kalimat penjelas adalah membangkitkan kerinduan bagi pendengar kepada pokok pembicaraan. Ya. Pokok pembicaranya di akhir. Nah, gitu. Dua warung soto di Banjarmasin. Yang indah. Soto indah ya, Pak. Yang nyaman. Ayamnya banyak. Ada pahanya. Harganya murah. View-nya bagus. Bin tertarik tuh apa dua satunya di mana tuh? Ya. Yalah. Nah, itu namanya kalimat penjelas, pokok pembicaranya di akhir. Sama tadi hadisnya berbunyi begitu, dua kalimat yang dicintai oleh Allah. Ringan di lisan, berat di timbangan. Nah, itu dia. Yaitu ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Paham ini para ikhwah? Jadi Rasulullah SAW ketika bersabda seperti itu enggak sembarangan, ya, tidak sembarangan. Kita lanjutkan. Sementara itu kedua kalimat yang dimaksud telah diberi sifat dalam hadis-hadis tersebut dengan tiga sifat yang indah, yaitu keduanya dicintai Ar-Rahman, ringan di lisan, berat dalam timbangan. Baik, kita lanjutkan. Dikhususkannya penyebutan lafaz Ar-Rahman ketika tadi kalimatani habibatani ilar rahman, dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Nah, penyebutan kata Ar-Rahman di tempat ini karena maksud dari hadis ini adalah penjelas tentang keluasan rahmat Allah atas hambanya, di mana dia membalas amalan sedikit dengan pahala sangat melimpah. Makanya ada kata-kata Ar-Rahman, ada kaitannya dengan rahmat Allah. Nah, ini menunjukkan kedudukan subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Karena mengais rahmat Allah. Ya. Alangkah mudahnya mengucapkan kedua kalimat ini di lisan. Coba antum hitung sekarang ya. Ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim itu 100 kali. Coba berapa menit? Ya, berapa menit? Gitu. Tidak sampai kepada 5 menit. 3 menit. Ya. Itu memberatkan timbangan yang kita berharap timbangan kita nanti di hari kiamat berat. Makanya ini benar-benar rahmat Allah. Dan alangkah besarnya ganjaran pahalanya di sisi Allah yang Maha Mulia lagi Maha Pengasih. Lalu kedua kalimat itu telah disifati dalam hadis yang dengan sifat ringan dan berat. Ringan bagi lisan, berat di dalam timbangan. Untuk menjelaskan sedikitnya amalan, banyaknya pahala, alangkah luasnya karunia Allah, dan alangkah besarnya pemberiannya. Nah, jadi kalau Anda lihat hadis ini, ya, dari beberapa sisi menunjukkan keutamaan subhanallah wa bihamdih. Subhanallah. Sisi yang pertama tadi, kalimat penjelasnya didahulukan, baru pokok pembicaranya diakhirkan. Sisi yang kedua, yaitu dari sisi ringan berat. Dari sisi rahmat dulu. Karena mendatangkan rahmat Allah. Alhamdulillah. Ya. Mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi yang ketiga dari permasalahan ringan dan berat. Ringan di lisan tapi berat di timbangan. Tiga sisi menunjukkan ucap subhanallah wa bihamdi adalah perkara yang besar. Amalan luar biasa. Di antara keutamaan-keutamaan kalimat yang agung ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan selain mereka melalui Az-Zubair dari Jabir radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qala subhanallahi al-azim wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa mengucapkan subhanallahi al-azim wa bihamdi, ditanam untuknya pohon kurma di surga. Ustaz, kurma kada tapi terlalu ketujuh, Ustaz. Durian ketujuhnya. Ya. Ada yang bicara seperti itu. Kenapa? Karena dia masih membandingkan bahwa apa yang ada di dunia sama dengan apa yang ada di surga. Ini cara memahami nikmat surga yang keliru. Abdullah bin Abbas mengatakan, "La yushbihu syai'un minnad dunya mimma fil jannah illa al-asma." Tidak ada sesuatu yang sama dari nikmat di dunia dengan apa yang ada di surga kecuali cuma nama. Adapun hakikatnya beda. Pohon kurmanya beda. Ya, ada orang yang tidak suka kurma. Ya, ini aneh. Padahal orang yang di dalam rumahnya tidak ada kurma, itu rumah yang miskin. Setinggi apapun rumahnya. Nah, ini pada ikhwan dirahmati Allah. Maka pohon kurma di sini adalah salah satu keistimewaan orang yang mendapatkan nikmat di surga akibat mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Hadis ini memiliki dua pendukung, yaitu pertama, hadis dari Abdullah bin Amr bin As dengan sanad yang mauquf yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Kedua, hadis Mu'ad bin Sahal dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Ahmad dalam musannafnya. Ini perkara hadis tidak terlalu kita ingin bahas. Di antara keutamaan kalimat ini apa yang diriwayatkan? Ini yang ke-8 kalau tidak salah ya, sudah. Jadi pemberat timbangan itu yang keberapa tadi? Yang ke-6. Betul. Enggak salah ya. Pemberat timbangan. Ucapan subhanallah pemberat timbangan. Ucapan subhanallah yang ke-7 yang sudah barusan kita baca yaitu sebagai bibit untuk pohon kurma di surga. Ya, menanam pohon kurma di surga. Semakin banyak pohonnya. Ya, semakin banyak pohonnya. Di antara keutamaan kalimat ini apa yang diriwayatkan At-Tabarani dan Al-Hakim dari hadis Nafi' bin Jubair bin Mut'im. Dari bapaknya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdik syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik." Faqalaha fi majlisi dzikrin kanat qattabi' yatba'u alaih, wa man qala fi majlisi lagh kanat kaffaratan lah. Barang siapa mengucapkan subhanallahi wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka dia seakan-akan kalau di majlis zikir maka ia seperti cap yang dicap kepadanya. Apa maksud cap di sini? Maksudnya ini adalah kebaikan. Maksudnya ini adalah kebaikan. Siapa yang mengatakannya dalam majlis kesia-siaan, maka ini adalah menjadi penghapus dosa. Majlis itu kan nih kayak ini, majlis zikir kan kita. Kita tidak sia-sia mengerjakannya. Ada yang bermajlis tapi ya pokoknya menyebutkan hal-hal yang sia-sia. Maka ucapan subhanallah, subhanakallah bihamdika, Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau di majlis zikir itu merupakan cap, artinya ini terkenal di sisi Allah. Wah, oh, ini majlis bagus. Kalau ucapan itu diucapkan di akhir majlis lahu yang sia-sia, ya, yang banyak bercandanya, banyak hal-hal yang tidak bermanfaatnya, maka itu sebagai penghapus dosa. Nah, ini terakhir para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Al-Hakim berkata ini adalah hadis yang sahih sesuai syarat Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Pernyataannya disetujui Az-Zahabi dan dinyatakan sahih oleh Al-Alama Al-Albani. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatuhu faqala qabla an yaquma min majlisihi dhalik subhanakallahumma bihamdik subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalik." Barang siapa duduk di suatu majlis yang sangat banyak padanya perkataan tidak bermanfaat, ngobrol ya enggak manfaat, ngobrol banyak bahkan cenderung dosa, Lalu dia mengucapkan sebelum berdiri dari majlisnya itu, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka melainkan diampuni untuknya apa yang terjadi pada majlis itu. Ini saya berpesan pada ikhwah, di zaman sekarang lebih baik sering-sering mengamalkan hadis ini. Itu ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah man najah, wahai Rasulullah keselamatan itu pada apa? Maka beliau menjawab, kata beliau, amsik alika lisanak, jaga lisan. Wal yasa'ka baituk, dan sering-sering tinggal di rumahmu. Jangan terlalu banyak bergaul. Wa ibki ala khati'atik, dan tangisilah dosa-dosamu. Ini jalan keselamatan, terutama di zaman sekarang. Zaman yang begitu banyak godaan, begitu banyak fitnah, ya, begitu banyak gunjingan, begitu banyak orang-orang kadang-kadang tidak ada adabnya lagi. Maka pada saat itu lebih baik lakukan tiga hal ini. Jaga lisan, sering-sering di rumah. Tapi jangan juga sering-sering di rumah kemudian berselancar di dunia maya. Ya sama itu. Main WhatsApp kebanyakan, main Facebook kebanyakan. Enggak. Yang main Instagram kebanyakan. DM kebanyakan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Tetapi, ibki ala khati'ati. Tangisi dosa-dosa. Ini jalan keselamatan kata Rasulullah SAW. Baik. Inilah sejumlah hadis yang disebutkan tentang tasbih. Dan menunjukkan keagungan, keutamaan, pahala di sisi Allah. Berarti berapa? Berapa keutamaan, Mas? 7. Sebutkan dari awal sampai akhir. 1. Paling dicintai oleh Allah. Yang kedua, paling utama. Yang ketiga, menghapus dosa. Yang keempat, mendatangkan pahala paling besar. Yang kelima, menuliskan. Ini sudah tadi. Yang kelima, memberatkan timbangan. Yang keenam, sebagai pohon atau biji itu, bibit pohon di surga. Yang ketujuh, yaitu kalau itu di majlis, maka akan memberi tanda. Bahwa kalau itu majlis zikir, ini adalah majlis yang baik. Kalau itu majlis yang sia-sia, maka itu adalah penghapus dosa. Yang kedelapan, yaitu sama hukumnya, yaitu menghapus dosa. Nah, itu kira-kira yang disebutkan oleh penulis. Pada sebagian besar hadis-hadis ini tampak tasbih digandengkan dengan alhamdulillah. Hal itu karena tasbih adalah pensucian Allah dari kekurangan-kekurangan dan celaan. Sedangkan pujian, tahmid, ucapan alhamdulillah, di dalamnya terdapat penetapan pujian seluruhnya bagi Allah Azza wa Jal. Sementara penetapan lebih sempurna daripada penafian. Oleh karena itu, tasbih tidak disebutkan secara tersendirian. Akan tetapi, ia disebutkan bergandengan dengan apa yang menunjukkan penetapan kesempurnaan. Terkadang digandengkan dengan alhamdulillah, seperti pada nas-nas di atas. Kadang pula digandengkan dengan salah satu nama-nama Allah, nama-nama yang menunjukkan kebesaran dan keagungan seperti subhanallahil azim, subhana rabbiyal a'la, ya. Pensucian tidaklah dianggap pujian kecuali jika mencakup makna penetapan. Oleh karena itu ketika Allah mensucikan dirinya dari apa yang disifatkan oleh musuh-musuh para rasul yang menetapkan bagi Allah sifat-sifat kesempurnaan dan ciri-ciri keagungan menurut yang layak baginya seperti dalam firman Allah, Maha suci Rabbmu, pemilik kemuliaan dari apa yang mereka sifatkan. Salam sejahtera bagi para rasul, segala puji bagi Allah, pemilik semesta alam. Surat As-Saffat ayat 180-182. Pada ayat ini juga terdapat pujian Allah subhanahu wa ta'ala bagi dirinya setelah dia mensucikannya. Hal itu karena pujian terdapat padanya penetapan kesempurnaan sifat-sifat. Sedangkan tasbih terdapat padanya pensucian Allah dari sifat-sifat kekurangan dan aib. Maka dikumpulkan ayat pada ayat ini antara pensucian dari aib-aib melalui tasbih dan penetapan kesempurnaan melalui pujian. maka ini sangat banyak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tasbih dan Alhamdu adalah dua pokok yang agung dan asas yang kokoh di atas kedua manhaj yang hak tentang Tauhid Asma' wa Sifat, hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata taufik. Saya ingin jelaskan. Kalau kita ucapkan Subhanallah, artinya kita sedang apa? Mensucikan Allah dari segala macam kekurangan dan aib. Ini enggak cukup. Kita meniadakan kekurangan dari Allah enggak cukup. Ya. Artinya misalkan saya katakan, Mas Aman ini orangnya tidak bakhil. Orangnya tidak pemarah. Orangnya tidak cepat merajuk. Kalau saya hanya sebutkan seperti itu saja, apakah itu kesempurnaan bagi beliau? Belum. Karena kita baru menafikan kekurangan. Harus ada menetapkan kebaikan. Nah, di situ. Ya. Walillahil matsalul a'la, dan Allah mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi. Ketika kita ucapkan subhanallah saja belum cukup. Ya, maka ada ucapan-ucapan walhamdulillah. Subhanallah wa bihamdi. Ada bentuk pujian. Di samping kita meniadakan kekurangan dari Allah, kita tiadakan kekurangan. Kita pun memuji Allah yang menunjukkan kepada apa? Penetapan kesempurnaan Allah. Ya. Nah, paham ini sekarang? Makanya sering dalam Al-Qur'an ucapan subhanallah digandeng dengan alhamdulillah atau wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ya kan? Sering itu. Itu semuanya menunjukkan kepada perumpamaan. Nah, ini semakin paham kita makna. Oh, begitu toh. Kalau saya sedang bertasbih enggak cukup subhanallah saja. Tapi harus ada apa? Subhanallah wa bihamdi. Agar tetap. Nah, dalam tauhid asma wa sifat kan begitu. Kita mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak ada yang semisal dengannya. Kita sucikan. Dan kemudian kita tetapkan kesempurnaan untuk Allah. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Tetap kesempurnaannya. Maka dengan pensucian kemudian penetapan, sempurnalah zat Allah. Itu dalam tauhid asma wa sifat kan begitu. Kalau kita dapat sifat, misalkan ada sifat wajah bagi Allah, bagaimana kita menanggapinya? Maka kita sucikan Allah, wajah Allah dari kekurangan. Lalu kita tetapkan Allah mempunyai wajah yang sangat mulia. Pensucian kemudian penetapan. Ya, contoh misalkan, wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud dengan terhadap Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Sifat itu sifat Allah. Kedua tangan Allah. Maka tugas kita apa? Mensucikan kemudian menetapkan. Mensucikan tangan Allah dari seluruh aib dan kekurangan, keterbatasan kita. Dan menetapkan bahwa Allah mempunyai tangan yang maha sempurna, mulia. Maka dengan pensucian dan penetapan timbullah kesempurnaan. Begitulah kenapa penulis mengatakan sering-sering di dalam Al-Quran kita mendapati bahwa ucapan subhanallah digandingkan dengan apa? Alhamdulillah. Selesai ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf terlalu panjang pagi ini. Tapi memang sudah niatan saya dari rumah. Saya akan selesaikan bab ke-38. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara